الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pada pertemuan yang lalu telah kita ambil beberapa pembahasan tentang syafaat, di antaranya adalah penyebutan rukun-rukun yang harus ada dalam syafaat, kemudian syarat-syarat diterimanya syafaat. Baik, alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan menyebutkan tentang beberapa macam syafaat secara ringkas. Adapun pembahasan secara detail, insyaAllah akan kita lewati pada pembahasan akidah. Syafaat ada yang umum dan ada yang khusus. Umum maksudnya bisa syafaat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi-nabi selain beliau, kepada para kaum mukminin, para malaikat, anak-anak orang saleh. Adapun syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada Nabi saja. Di antaranya adalah syafaat kepada ahli mauqif, yaitu syafaat yang diberikan oleh Nabi kita kepada seluruh makhluk yang berkumpul di mahsyar. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, merupakan kekhususan Nabi dan merupakan salah satu pengecualian dari persyaratan syafaat. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan bahwasanya mereka-mereka mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang diridainya. Adapun di mauqif, di sana berkumpul orang-orang yang diridai dan orang-orang yang dimurkai. Sehingga syafaat ini dikecualikan dari persyaratan syafaat. Syafaat yang agung ini hanya khusus diberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebut dengan syafaatul utsma. Dan syafaat inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut pula dalam ayatnya maqamun mahmud. Telah datang hadis-hadis yang menjelaskan tentang syafaat tersebut ketika manusia dikumpulkan di mahsyar dan mereka mendatangi Adam, kemudian mendatangi Nuh, kemudian mendatangi Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa alaihi salam, dan terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hanya beliaulah yang mampu untuk memberikan syafaat. Sehingga beliau mengatakan fa antaliku fa ati tahtal arsy fa aqra'u sajidan li rabbi azza wa jal thumma yahtahu Allahu alayya min mahamitihi wa husni thana'i alayhi shay'an lam yahtahu ala ahadin qabli. Kemudian aku beranjak setelah manusia meminta beliau untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyegerakan hisab. Dan inilah syafaat. Ya. Karena telah kita ketahui bahwasanya syafaat adalah apa? At-tawassul bil ghaib fi jalbil naf' au daf'il dur. Ya, manusia itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara agar Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan syafaat. Sehingga di sini Rasulullah segera beranjak dan mendatangi arsy, sehingga beliau sujud di bawah arsy kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau ilham sehingga bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang sebelumnya tidak dia mampu, yang tidak dia ketahui, dan tidak pula diketahui oleh makhluk-makhluk yang lain. Jadi pujian ini hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahuinya, dan itu pun khusus pada waktu tersebut. Karena sebelumnya beliau tidak mengetahui sama sekali. Kemudian setelah bersujud, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'tah washfa' tushaffa' fa arfa'u ra'si fa aqulu ummati ya rabbi ummati ummati. Kemudian setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang begitu agung tersebut, Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, kamu akan diberi." Kemudian berilah mintalah syafaat dan kamu akan bisa memberikan syafaat. Sehingga aku pun, kata Rasulullah, mengangkat kepalaku dan mengatakan, "Ummati ummati ya Allah, ummatku ummatku." Hadis ini datang dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian pula datang yang semakna dari Anas bin Malik. Dan inilah yang disebut dengan syafaatul uzma. Kemudian di antara syafaat lain yang khusus bagi Nabi kita adalah syafaat beliau kepada pamannya Abu Thalib. Ya, kepada pamannya Abu Thalib, dan ini khusus ya bagi Rasulullah, karena tidak akan mungkin seorang bisa memberikan syafaat kepada seorang kafir kecuali apa yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala bagi nabinya ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Al-Abbas bin Abd al-Muttalib, bahwasanya dia berkata kepada Nabi, "Ma aghnaita an ammika fa innahu kana yakhutuka wa yaghdabu lak." Apa yang kamu cukupkan bagi pamanmu, karena sesungguhnya dia dulu telah melindungimu dan telah apa, menolongmu serta dia marah demimu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwa fi dhahdahin minan nar, walaula ana lakana fi tarkil asfali minan nar." Dia itu berada di paling atas neraka. Kalaulah bukan karena aku, ya karena syafaatku ini, tentu dia berada di kerak yang paling bawah dari neraka. Ini, jadi yang asalnya berada di kerak paling bawah neraka, kemudian dengan syafaat Nabi diangkat menjadi derajat yang paling ringan. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Sa'id dengan lebih jelas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fayuj'alu fi dhahdahi min nar yablughu ka'bayh yaghli minhu dimaghuhu." Dia dijadikan di ya, lapisan paling atas dari neraka yang hanya mencapai apa? Dua mata kakinya. Lihat, neraka hanya mencapai dua mata kaki Abu Thalib. Dan dalam keadaan demikian, yaghli minhu dimaghuhu, apa, otaknya mendidih dikarenakan panasnya api neraka. Ini syafaat yang khusus bagi Nabi. Kemudian yang khusus bagi Nabi pula adalah syafaat untuk dibukanya pintu surga. Karena tidaklah akan ada yang bisa masuk surga kecuali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat ini. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dibukakan. Sebagaimana hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu. Fayaqulu al-khazin man anta? Fa'aqulu Muhammad. Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat dan aku meminta untuk dibukakan. Maka penjaga pintu tersebut mengatakan, "Siapa kamu?" Aku pun menjawab, "Muhammad." Maka penjaga tadi mengatakan, "Bika umirtu, aku diperintahkan untukmu, yaitu untuk membukakan pintu surga ini ya dengan permintaanmu tadi. La aftahu li ahadin qablak, aku tidak akan membukanya bagi seorang pun sebelummu." Ini syafaat yang khusus diberikan pada Rasulullah SAW. Jadi tiga macam, syafaatul uzma, kemudian syafaat untuk pamannya Abu Thalib, dan yang ketiga adalah syafaat untuk dibukakannya pintu surga. Ada pun syafaat yang lain seperti syafaat ya untuk dikeluarkannya ahlul kabair dari umat Muhammad ini atau dari kaum muslimin, maka itu mencakup selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para syuhada, para anbiya yang lain, kemudian orang-orang saleh bisa memberikan syafaat. Sebagaimana dalam hadis syafaatil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'an mu'minun. Jadi para anbiya, para malaikat, kemudian orang-orang mukmin telah memberikan syafaat. Baik. Kemudian bagaimana seseorang meminta syafaat tersebut? Karena sekarang yang banyak dipahami oleh kaum muslimin bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kekhususan dengan diberikannya beberapa hak-hak dalam syafaat, yang kebanyakan kaum muslim memintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini hendaknya seorang muslim mengetahui hukum-hukum meminta syafaat kepada nabi tersebut. Dan di sini hendaknya kita memberikan perincian karena hukumnya berbeda antara meminta syafaat kepada nabi ketika beliau masih hidup dan setelah beliau meninggal. Adapun syafaat ketika masih hidup, ya, meminta syafaat ketika masih hidup, yaitu maknanya apa? Meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan. Yang demikian ini masyru' sesuai dengan apa? Ijma'. Bagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena dalil-dalilnya banyak. Para sahabat meminta kepada Rasulullah untuk didoakan. Di antaranya siapa? Perempuan yang ayam atau apa kalau dalam bahasa kita. Ya, dia sering ya tiba-tiba langsung jatuh pingsan dan terbuka auratnya. Maka dia meminta kepada Rasulullah untuk didoakan agar sembuh. Dan Rasul mengatakan agar dia bersabar. Dan jika dia bersabar, maka pahalanya adalah jannah. Maka perempuan tadi memilih untuk bersabar daripada yang disembuhkan dari penyakitnya. Dan tapi memberikan syarat atau meminta kepada Rasulullah untuk didoakan agar ketika sedang terkena penyakit tersebut, tidak terbuka auratnya. Demikian pula seorang yang buta meminta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan agar sembuh. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang hal tersebut. Para sahabat datang kepada Nabi untuk meminta didoakan, dan inilah hakikat syafaat. Sehingga ijma' para ulama menyatakan bahwasanya meminta syafaat kepada Nabi di waktu hidup beliau adalah masyru'. Adapun meminta syafaat setelah meninggalnya beliau kepada Nabi, maka dikatakan oleh Syekhul Islam, fa in talaba syafa'atahu wa du'ahu wa istighfarahu ba'da mautihi wa inda qablihi laisa masyru'an inda ahadin min a'immatil muslimin. Lihat, jika meminta syafaatnya, doanya, istighfarnya setelah meninggalnya beliau dan di samping atau di dekat kubur beliau, maka yang demikian ini tidaklah masyru', ya, tidaklah masyru'. Menurut a'immah muslimin, tidak ada sama sekali dari mereka yang menyebutkan tentang disyariatkannya meminta syafaat yang demikian. Beliau kemudian mengatakan, wa ma'lumun annahu law kana talabu du'aihi wa syafa'atihi wa istighfarihi 'inda qabrihi masyru'an lakana as-sahabah wat tabi'un lahum bi ihsan a'lamu bidzalika wa asbaq ilaihi min ghairihim. Ya. Seandainya yang demikian itu meminta doa, meminta syafaat, kemudian meminta pengampunan di sisi kubur Rasulullah SAW merupakan perkara yang disyariatkan, maka tentunya sahabat, tabi'in, mereka akan lebih tahu tentang perkara tersebut dan lebih bersegera dalam melaksanakannya. Hal ini diterangkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fathah beliau, jilid 1 halaman 241. Kemudian beliau mengatakan, wa ulima annahu lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bal wala ahadun minal anbiya'i qablah syara'u linnasi an yad'u al malaikah wal anbiya' was salihin wala yastashfi'u bihim wala ba'da mamatihim wala fi maghibihim. Lihat, dan diketahui bahwasanya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak ada satu orang nabi pun sebelum beliau, mensyariatkan bagi manusia untuk memanggil malaikat, berdoa pada malaikat, pada para nabi dan orang-orang soleh, dan tidak pula meminta syafaat kepada mereka. Wala ba'da mamatihi, la ba'da mamatihim, wala fi maghibihim. Tidak dalam keadaan setelah mati mereka, tidak pula mungkin ketika waktu hidup, tapi di saat mereka tidak hadir. Sehingga yang demikian ini sama sekali tidak disyariatkan Tidak ada seorang pun dari mereka mengatakan, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, qud'allaha li, salillaha li, istaghfirillaha li. Ini semuanya tidak ada. Wahai Rasulullah, ya, mintalah kepada Allah untuk agar Allah mengampuniku. Dan ini semuanya adalah merupakan perkara yang tidak disyariatkan. Sehingga ikhwani fillah, dalam masalah syafaat ini, setelah kita ketahui bahwasanya seseorang tidaklah akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka berarti seorang ketika ingin mendapatkan syafaat memintanya kepada siapa? Memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada orang yang diberikan hak syafaat tadi. Karena walaupun dia menginginkan untuk memberikan syafaat, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka tidak bermanfaat permintaannya. Demikian pula ketika dia banyak melakukan penyelisihan syariah, maka walaupun meminta beratus-ratus kali, bahkan beribu-ribu kali, tidak akan bermanfaat. Karena tidaklah seseorang diberi bisa mendapatkan syafaat kecuali jika dia termasuk orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'una illa liman irtada, kecuali orang-orang yang diridhai. Baik, ini sekilas tentang pembahasan syafaat. Cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.